Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang kembali mempertemukan kita di majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pedoman di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan kita bersama hadis Sahih Muslim malam ini adalah pada babun fil kannazina lil amwal wa taghlizi alaihim, bab tentang orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta dan keras terhadap mereka. Itu ungkapan keras terhadap mereka. Bab tentang al-kannazin, orang-orang yang menyimpan lil amwal terhadap harta, wa taghliz dan ucapan keras terhadap mereka. Alaihim. Imam Muslim berkata, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Jurairi an Abil Ala an al-Ahnaf bin Qais. Berkata Imam Muslim, telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku Zuhair bin Harb. Ia berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Jurairi, dari Abil Ala, dari Ahnaf bin Qais. Qal, berkata Ahnaf bin Qais, seorang tabi'in, qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah, fabainama ana fi halqatin, maka tatkala saya berada pada sebuah halaqah, sekelompok orang, fiha mala'un min Quraisy, di dalam halaqah tersebut, di dalam kelompok tersebut ada pemuka-pemuka daripada Quraisy, dari para sahabat, dari orang-orang Quraisy. Idza'a rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, dan lelaki ini di dalam riwayat berikutnya diterangkan beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Idza'a rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, akhshanut thiyab, pakaiannya bukanlah pakaian yang bagus, akhshanul jasad, jasadnya bukanlah mulus, bukanlah jasad yang bagus, artinya kulitnya kulit yang terlihat orang yang bekerja keras. Jasad maksudnya, jasadnya adalah jasad yang tidak jasad orang, tidak jasad yang bagus, maksudnya kelihatan bahwa jasadnya adalah jasad orang yang bekerja keras. Akhshanul wajh, demikian juga wajahnya tidak bagus, artinya di wajah itu ada kelihatan wajah orang yang berusaha keras, kemudian berpanas dan semacamnya. Itu maksudnya, bukanlah wajah yang bagus. Wajah kita tahu ada orang yang manja, kemudian kulitnya mulus, kulit dia laki-laki tapi kulitnya terawat indah, wajahnya seperti itu, tidak seperti itu. Keadaannya terbalik, ya, pakaian yang tidak pakaian yang bagus-bagus, jasadnya bukanlah jasad yang bagus-bagus, wajahnya bukanlah wajah yang bagus-bagus, artinya terlihat daripada pakaiannya, jasadnya dan wajahnya, orang ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah orang yang memang bekerja keras dan semacamnya. Tidak orang yang punya, ya kan kelihatan orang yang seperti ya kulitnya terawat, wajahnya dirawat dan semacamnya. Faqama alaihim, maka orang ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, qama alaihim, bangun di antara mereka, berdiri di hadapan semua mereka, sekelompok orang-orang pemuka-pemuka Quraisy di antaranya. Faqal, maka ia berkata, basyiril kanizina, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan, maksudnya menyimpan harta, birabfin birabfin yuhma alaiha fi nari jahannam, dengan batu panas yang dipanaskan di neraka jahannam. Fayudau ala halamati thadi ahadihim, lalu basi panas, lalu batu panas tersebut diletakkan di puting susu seseorang. Kita punya susu kan ada putingnya, hitam apa coklat, di situ diletakkan, kata beliau, hatta yakhruja, sampai batu yang panas itu menembus dagingnya dan keluar, yakhruja keluar, min nughdi katifai, dari tulang punggung belakangnya. Wa yudau ala nughdi katifai, lalu diletakkan di atas tulang punggung, hatta yakhruja min halamati thadiyai, sampai keluar dari puting susunya. Yatazalzal, batu itu bergerak dan kemudian menembus ke bawah. Zalzal bergoyang sambil menembus jasad. Qal, beliau berkata, yang berkata ini Ahnaf bin Qais, yang melihat aksi daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Fawadu'al qawmu ru'usahum, kaum pemuka-pemuka Quraisy, para sahabat-sahabat yang mulia, menundukkan kepala mereka. Wadu'a, tidak ada yang mengangkat kepala. Fama ra'aitu ahadan minhum raja'a ilaihi syai'an, maka saya tidak melihat seorang pun di antara mereka, pemuka-pemuka Quraisy dari kalangan para sahabat, raja'a ilaihi syai'an, membantahnya dengan sesuatu. Raja'a di sini artinya mengembalikan perkataan, maksudnya membantah. Qala fa'adbar, berkata Ahnaf bin Qais, maka pergilah lelaki ini yaitu Abu Dzar. Fattaba'tuhu, lalu saya ikuti dia, hatta jalasa ila sariyatin, sehingga dia duduk di sebuah tiang, di sebuah tiang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya berkata, ma ra'aitu haula illa karihu ma qulta lahum, saya tidak melihat mereka yaitu pemuka-pemuka Quraisy, para sahabat tadi yang sedang duduk, melainkan saya melihat mereka tidak suka tentang apa yang engkau ucapkan terhadap mereka. Qala, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, inna haula ila yaqiduna syai'a, sesungguhnya orang ini tidak memahami sesuatu. Inna khalili Abul Qasim, sesungguhnya kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'ani fa'ajabtuhu, memanggilku suatu saat lalu aku mengabulkan permintaannya, yaitu mendatangi panggilan tersebut. Faqal, maka beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atara Uhudan, Abu Dzar, apakah engkau melihat Uhud? Fanadhartu ma alayya minasy syams, saya melihat tidak ada di atas saya matahari, maksudnya terang jelas, tidak ada yang mengganggu pandangan. Wa ana adhunnu annahu yab'atsuni fi hajatin lahu, dan saya mengira Nabi Muhammad akan mengutus saya untuk sebuah hajat bagi beliau yaitu Rasulullah SAW. Fakultu, aku berkata, arahu, saya melihat Uhud itu wahai Rasul. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, ma yasurruni annali mithlahu zahaban umfikuhu kullahu, tidaklah mengembirakanku apabila untukku seperti itu, seperti Uhud itu emas, tidaklah mengembirakanku. Umfikuhu kulluhu, Seandainya ada emas banyak itu untukku, akan kuinfakkan seluruhnya. Illa thalathata dananir, kecuali 3 dinar. Tsumma haula, ini perkataan Rasul. Kemudian kembali kepada perkataan Abu Dzar. Tsumma haula, kemudian mereka yajma'una ad-dunya, mereka mengumpulkan dunia. La yaqiluna syai'a, tidak memahami apapun. Qala qultu, aku berkata, berkata Ahnaf bin Qais, malaka wali ikhwatika min Quraisy, ada apa denganmu dan saudara-saudaramu dari bangsa Quraisy? La ta'tarihim wa tusibu minhum, engkau tidak meminta dari mereka dan mengambil sesuatu dari mereka. Qala la, berkata Abu Dzar, tidak. Wa rabbika, demi Rabbmu, la as'aluhum an dunya, aku tidak akan pernah meminta apapun kepada mereka daripada dunia. Wala astatihim an din, dan aku tidak akan meminta fatwa kepada mereka dalam masalah agama. Hatta alhaqa billahi wa rasulih, sampai saya bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang Rasulullah SAW berbicara dengan Abu Dzar di arah Bukit Uhud, bahwa kemudian itu kejadiannya adalah malam hari, ya. Dan ini mungkin maksud daripada Abu Dzar bahwa tidak ada matahari, artinya sudah tidak ada lagi cahaya matahari, namun Uhud terlihat jelas. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar bahwa saya tidak suka, saya tidak gembira kalau kemudian Uhud ini menjadi emas untuk saya. Kalau toh pun saya akan infakkan. Tidak berlalu 3 hari melainkan semua ini akan saya infakkan. Kecuali dinar yang akan saya simpan untuk pembayaran hutang. Ini pembahasan yang lalu. Pembahasan kita kali ini adalah tentang orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Maksud menumpuk harta yang sahih adalah menumpuk harta dengan tidak membayarkan zakat. Dengan tidak membayarkan zakat. Ayat di dalam Al-Quran surat At-Taubah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak, lalu mereka tidak menafkahkan, menginfakkan emas dan perak itu di jalan Allah. Maksudnya adalah emas dan perak dipegang, disimpan dan tidak dikeluarkan zakat. Harta disimpan dan tidak dikeluarkan zakat. Dan ini pendapat jumhur para sahabat. Dan Abu Dzar memiliki pemahaman yang syadz, pemahaman yang aneh dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan Abu Dzar tidak disetujui oleh jumhur mayoritas para sahabat Nabi dalam pemahaman ini. Pemahaman Abu Dzar berangkat dari apa yang ia rasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpendapat bahwa orang yang 3 hari berturut-turut, lebih daripada 3 hari berturut-turut emas ada di rumahnya kecuali untuk membayar hutang, maka orang ini termasuk orang yang menumpuk harta dan terancam dengan ayat surat At-Taubah tadi. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ini pendapat Abu Dzar. Jadi Abu Dzar berpendapat harta itu diinfakkan, jangan sampai 3 hari lebih di rumah kita. Ini pendapat Abu Dzar. Dan beliau melakukannya radhiyallahu an. Di dalam biografi beliau, Abu Dzar seperti itu. Pengalaman ini beliau ambil dari diskusi bersama Rasulullah SAW pada bab sebelumnya. Ini yang beliau yakini dan beliau pahami. Abu Dzar Al-Ghifari memahami pemahaman seperti ini. Namun pemahaman seperti ini berbeda dengan jumhurnya para sahabat, mayoritas para sahabat. Oleh karena itu, Abu Dzar sering sekali menasihati para sahabat yang lainnya yang di rumah mereka punya harta. Sering sekali. Karena beliau sangat yakin beliau berada di atas yang hak. Sehubungan dengan Nabi mengatakan, seandainya saya memiliki emas, gunung-gunung Uhud seperti bagaikan emas untukku, aku akan infakkan. Selama 3 hari semuanya akan habis diinfakkan. Kecuali emas yang aku sediakan, sisakan untuk membayar hutang. Inilah pendapat Abu Dzar. Barang siapa yang di rumahnya ada emas dan perak lebih daripada 4 hari, bukan untuk membayar hutang, dia terancam dengan ayat. Dia terancam dengan ayat. Orang-orang yang menyumpuk harta. Dan pendapat Abu Dzar dhaif, lemah. Namun beliau sangat yakin dengan apa yang beliau yakini. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu an sering sekali menasihati para sahabat dengan keyakinan beliau tersebut. Dengan keyakinan beliau tersebut. Di antaranya adalah kejadian kita ini. Di dalam hadis kita sekarang dalam bab ini bahwa Ahnaf bin Qais mengatakan, ketika saya datang ke kota Madinah bersama di hadapan saya ada sekelompok orang Quraisy, di antaranya para sahabat. Malah pemuka-pemuka, berarti orang-orang yang bukan orang-orang yang sembarangan. Malah artinya orang yang terpandang. Ya, orang yang terpandang. Izja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Akhshanu thiyab. Pakaiannya tidak pakaian cantik. Jasadnya bukan jasad yang cantik. Bukan jasad yang bagus kelihatan pekerja dan semacamnya. Wajahnya juga seperti itu. Faqama alaihim. Abu Dzar berdiri di hadapan mereka semua. Faqal basyiril kanizin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang menumpuk harta. Kabar gembira dengan azab. Kabar gembira dengan azab. Dan ini ada di dalam bahasa Arab, walau tidak ada dalam bahasa kita. Berikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan masukkan penjara. Itu bukan kabar gembira. Namun ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam uslub Arab. Allah berfirman dalam Al-Quran, basyiril munafiqina. Berikan kabar gembira kepada orang munafiqin. Bi anna lahum adzaban alima. Bahwa untuk mereka ada azab yang pedih. Untuk mereka ada azab yang pedih. Suruh berikan kabar gembira. Namun maksud kabar gembira adalah ancaman. Maksud ayat kabar gembira di sini adalah ancaman. Berikan ancaman untuk orang-orang yang menumpuk harta. Kata Abu Dzar, birabbin, dengan batu yang dipanaskan di api neraka jahanam. Lalu diletakkan batu itu di susunya. Di punting susunya. Lalu kemudian batu yang panas itu menembus dagingnya sampai tembus di belakang, di tulang dekat punggungnya. Demikian juga diletakkan di tulang punggung, tembus sampai ke susunya. Ma'asyarul muslimin. Abu Dzar dalam redaksi ini, dalam lapas ini, tidak sedikit pun menyandarkan perkataan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar tidak berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata begini dan begini. Betul? Betul. Namun ini adalah masalah gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Bisa difahami kedudukannya? Tidak mungkin Abu Dzar radhiyallahu an mengetahui masalah gaib. Keadaan yang ada di neraka jahanam, tahu Abu Dzar? Tidak mungkin tanpa wahyu. Namun di sini Abu Dzar tidak mengatakan Rasulullah pernah berkata. Maka kalimat-kalimat para sahabat yang nadanya seperti ini bicara tentang masalah gaib, semuanya adalah perkataan sahabat yang hukumnya hukum perkataan Nabi. Kata para ahli hadis, hadisun mauquf lahu hukmur rafa'. Hadis yang mauquf sampai kepada sahabat, namun hukumnya sama dengan hukum rafa, sampai dengan hadis yang diangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, ini masalah gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang kedua, sahabat tidak mungkin berdusta. Hanya saja sahabat pada saat ini tidak menyatakan ini perkataan Rasul. Namun Abu Dzar tidak mungkin tahu ilmu gaib kecuali melalui wahyu. Dan Abu Dzar tidak akan mungkin berdusta, berbicara tentang sesuatu, tentang yang gaib, tentang neraka yang tidak ada dalilnya. Pasti beliau pernah mendengarkan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkataan sahabat yang hukum maknanya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia bicara masalah gaib yang tidak bisa dilihat oleh seseorang dengan matanya. Harus dipelajari melalui wahyu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada, di dalam Abu Dzar tidak mengatakan ini perkataan Nabi, namun ini jelas beliau temukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ancaman bagi orang yang menumpuk hartanya dan tidak mengeluarkan zakat. Menumpuk harta dengan tidak mengeluarkan zakat. Qala tad'al qaumu ru'usahum, berkata Ahnaf bin Qais, kaum yang ada pemuka-pemuka Quraisy menundukkan kepala mereka. Penghormatan kepada sahabat. Walau dia memiliki pendapat yang lemah. Pendapat Abu Dzar lemah, dan Abu Dzar yakin betul dengan pendapat beliau. Karena beliau menerimanya langsung dari Nabi Muhammad shallallahu rabbi wasallamuhu alaihi. Dan ini yang beliau pertahankan sampai akhir hayat beliau. Sehingga Abu Dzar dalam hal ini menyelisihi banyak para sahabat. Banyak sahabat diselisihi oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam masalah ini. Lihat ma'asyarul muslimin. Apabila seorang muslim sampai kepada sebuah titik keyakinan, ini adalah hak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar memiliki istiqamah di dalam mengikuti itu. Dan bagi Abu Dzar radhiyallahu an, tentu tidak akan ada orang yang lebih dia pandang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal ini beliau terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan mau menerima dari orang lain. Ini beliau terima dari Nabi. Ini beliau terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat beliau ini pendapat yang syad, pendapat yang asing. Syad artinya berbeda dengan pendapat-pendapat sahabat lainnya, hanya asing. Beliau sendiri yang punya pendapat seperti ini. Yang kita tahu, yang saya tahu secara pribadi, yang punya pendapat seperti ini hanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Namun penghormatan kepada sahabat, kaum tidak membantah. Karena Abu Dzar pun memiliki dalil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking yakinnya Abu Dzar dengan pendapat beliau, dia tidak berhenti menasihati orang untuk jangan menyimpan harta. Untuk jangan menyimpan harta. Fama ra'aitu ahadan minhum raja'a ilaihi syai'an. Saya tidak melihat seorang pun di antara mereka membantah Abu Dzar, membalas perkataannya. Penghormatan kepada sahabat walaupun pendapatnya adalah dhaif. Di sini perlu kita ketahui, apabila pendapat saudara kita berdasarkan kepada hadis, Abu Dzar pendapatnya berdasarkan kepada hadis, maka sesungguhnya antara kita dan dia perbedaan pendapat yang tidak mesti harus terjadi pertengkaran. Dia mengambil pendapat yang didasari oleh hadis, kita memegang pendapat yang didasari oleh hadis, maka sebenarnya kita tidak berbeda pendapat. Khilaf fikih terjadi dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita ingin mendidik umat agar semuanya bersatu dalam satu pendapat? Tidak mungkin. Dan ini bukanlah pendapat yang benar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dalam permasalahan sudut pandang syariat. Memandang syariat, Nabi memberikan toleransi dalam berbeda pendapat. Rasul kita SAW. Buktinya, ketika Nabi Muhammad selesai perang Khaybar, maaf bukan perang Khaybar, perang Khandaq, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memerangi Bani Quraidah yang telah mengingkari janji mereka, janji kesepakatan perdamaian. Rasulullah berkata kepada para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Memotivasi para sahabat untuk berangkat memerangi Bani Quraidah. Padahal mereka lelah. Maka berangkatlah kaum Nabi dan pasukan dan yang lainnya menyusul ke Bani Quraidah. Ada sekelompok sahabat yang berusaha sampai di Bani Quraidah, namun mereka tidak bisa sampai ke Bani Quraidah. Waktu asar hampir habis. Terjadi perbedaan pendapat di tengah kelompok ini. Sebahagian mengatakan, kita sholat asar saja di sini, waktu asar hampir habis, lalu kita masuk ke Bani Quraidah. Karena yang kita pahami dari hadis Nabi adalah kita semua harus berangkat. Sementara waktu asar punya waktu-waktu tertentu yang telah diajarkan oleh syariat. Rasulullah mengatakan itu agar kita semua berangkat dan tidak ada yang tidak berangkat ke Bani Quraidah. Sebahagian lain mengatakan tidak, kami tidak memahaminya begitu. Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kita akan tetap jalan, namun kita tetap sholat asar di Bani Quraidah walaupun waktu asar sudah habis. Nabi mengatakan, mereka mengambil zahir hadis, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang dimarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Nabi memarahi yang sholat di luar Bani Quraidah dan kemudian berangkat. Tidak Nabi memarahi sahabat yang sampai Bani Quraidah dan sholat asar di Bani Quraidah walau waktu asar sudah habis. Lihat, perbedaan pendapat dari zaman Nabi Muhammad SAW ada. Dan apabila kita membuka kitab-kitab fikih, kita akan menemukan sahabat juga memiliki perbedaan pendapat fikih. Sahabat juga memiliki perbedaan pendapat fikih. Seandainya sahabat, murid-murid Rasul kita tercinta Muhammad SAW memiliki perbedaan pendapat fikih, akankah kita menyatukan umat dalam satu pendapat? Dan ini batil. Orang-orang yang apa kata dia harus diikuti oleh semua orang, itu batil. Dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih. Dan ini fikihnya Abu Dzar. Para sahabat menghormati beliau dalam fikih beliau ini. Soal masalah harta yang ditumpuk-tumpuk. Namun mayoritas para sahabat tidak menyetujui pendapat Abu Dzar. Abu Dzar dalam masalah ini radhiyallahu an syad, asing pendapatnya dari pendapat sahabat yang lain. Dan yang sahih adalah pendapat jumhur sahabat bahwa menumpuk harta, memiliki harta dan menyimpan harta tidaklah haram dengan syarat apabila harta itu telah sampai nisab dan kemudian harus wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Orang tidak haram memiliki harta. Orang tidak haram memiliki harta dan menyimpan harta. Memang yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tingkatannya afdal dan bukan wajib. Seperti yang diyakini oleh Abu Dzar. Abu Dzar meyakininya wajib. Sementara para sahabat lain meyakininya afdal. Yang afdal adalah dapat harta bagikan. Itu afdal, tapi tidak wajib. Sementara Abu Dzar meyakininya wajib. Inilah perbedaan pendapat di sini yang mesti kita ketahui. Namun mereka saling menghormati. Abu Dzar menasihati, lalu kemudian tidak membantah pendapat Abu Dzar, dan pendapat Abu Dzar juga berada di atas dalil yang beliau pegang dan beliau yakini itu adalah hak. Qala fa'adbar. Setelah menasihati mereka dan kaum tidak membalas, Abu Dzar pergi. Wattaba'tuhu, saya ikuti beliau, kata Anas bin Qais, hatta jalasa ila sariyatin, sampai beliau duduk kepada sebuah tiang. Ini menunjukkan bahwa masjid Nabi kita SAW memiliki tiang. Tiang-tiangnya terbuat dari batang-batang kurma. Oleh karena itu boleh masjid memiliki tiang. Namun Rasulullah SAW melarang sholat antara tiang. Oleh karena itu kalau ada tiang-tiang masjid, kita usahakan, terutama kalau kita yang memiliki kekuatan pendapat di sebuah masjid, buat saf ketika di tiang-tiang, jangan buat saf. Buat saf setelahnya. Kalau seandainya kita membuat masjid, buat tiang, usahakan di tiang-tiang ini tidak ada saf. Jadi diposisikan tiang itu di tempat yang tidak ada saf. Jadi pengaturannya dari awal supaya kemudian tidak tiang itu ada saf di antaranya. Tidak boleh sholat di antara tiang kecuali terpaksa. Dalam hukum darurat, semua sudah penuh membludak, maka para ulama mengatakan boleh kalau keadaannya sudah seperti itu. Dan itu yang kita temukan pendapatnya para ulama di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penuh melimpah dan tidak menemukan saf kecuali di antara tiang, maka lakukan. Tapi kalau ikhtiar tidak, kita memilih di antara tiang tidak, kecuali dalam keadaan terpaksa. Wallahu a'lam. Fakultu, maka saya berkata kepada Abu Dzar, ma ra'aitu haula illa karihu ma qulta lahum. Saya tidak melihat mereka, kaum yang duduk tadi, melainkan mereka tidak suka apa yang engkau ucapkan kepada mereka. Artinya nampak mereka tidak suka apa yang diucapkan oleh Abu Dzar, tapi mereka tidak membantah. Penghormatan mereka terhadap Abu Dzar radhiyallahu an. Qal, berkata Abu Dzar, inna haula la yaqiluna syai'a. Mereka tidak memahami apapun. Maksudnya dalam masalah ini, karena Abu Dzar yakin benar bahwa dia di atas yang hak. Bahwa Abu Dzar yakin benar dia berada di atas yang hak, bahwa harta tidak boleh ditumpuk lebih daripada 3 hari. Sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW kepada beliau. Tidak paham sesuatu dalam masalah ini. Ya, tidak mungkin Abu Dzar mengatakan tidak paham apapun dalam masalah ini. Maksud Abu Dzar dalam masalah ini, inna khalili, sesungguhnya kekasihku Abul Qasim. Abul Qasim kunyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan khalili, kekasihku, orang yang sangat kucintai. Khullah adalah cinta yang sangat besar. Khullah lebih daripada hub, daripada cinta. Di atas cinta posisinya. Ya, di atas cinta. Khullah posisinya cinta yang sangat besar. Bukan sekedar cinta, tapi cinta yang sangat sangat, ya, sangat apa namanya itu? Sangat besar. Khalili, orang yang sangat kucintai. Orang yang sangat kucintai. Kita menemukan sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum bercerita, berkata tentang Nabi Muhammad, inna khalili, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah mengucapkannya. Di sini ada Abu Dzar. Abu Dzarra juga pernah mengucapkan hal yang serupa, sesungguhnya khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang sangat kucintai. Oleh karena itu, ini merupakan pendapat yang sahih karena para sahabat mengucapkannya, menandakan bahwa mereka paham bahwa kalimat ini tidak terlarang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila, walakinna sahibakum qad ittakhadahu rabbuhu khalila." Seandainya aku ingin menjadikan seseorang kekasih, artinya orang yang sangat kucintai, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih, sebagai khalil, orang yang sangat kucintai. Akan tetapi sahabat kalian ini, maksudnya beliau, kata Rasulullah, akan tetapi sahabat kalian ini, yaitu maksudnya beliau sendiri, telah diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, telah dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Maka Rasulullah SAW, beliau adalah khalilullah, beliau adalah khalilullah, kekasih Allah. Ada sebuah kalimat yang beredar di lisan kaum muslimin, dan ini memiliki kalimat yang ada benar ada salah. Ada benar ada salah. Mereka mengatakan Musa kalimullah, wa Ibrahim khalilullah, wa Muhammadun habibullah. Ini kalimat ini kadang-kadang beredar di lisan kaum muslimin. Musa kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Di dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Wa Muhammadun SAW habibullah, kekasih Allah juga, tapi dari posisinya habib, hub. Kita sudah katakan tadi, khullah di atas hub. Kalimat ini ada benarnya. Apa benarnya? Musa memang kalimullah. Nabi Ibrahim memang khalilullah. Nabi Muhammad memang kekasih Allah. Namun ada salahnya. Kenapa? Seolah-olah Nabi Muhammad bukanlah kalimullah dan bukanlah khalilullah. Nabi Muhammad yang kita cintai memiliki dua predikat itu. Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa digelar dengan kalimullah. Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Mi'raj, maka Nabi Muhammad juga berhak mendapatkan gelar kalimullah. Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih dalam ayat wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah juga telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasih, khalil. Walakin sahibakum qadittakhadahu rabbuhu khalila. Akan tetapi sahabat kalian ini telah menjadikan, telah rob mereka telah menjadikan dia kekasih. Maka Nabi Muhammad dengan sah adalah kalimullah dan khalilullah. Dan lafaz tadi seolah-olah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak berhak mendapatkan gelar kalimullah, tidak berhak mendapatkan gelar khalilullah. Dan itu salah. Salahnya di situ. Dan memang Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun Nabi tidak telah mengatakan andai saya boleh mengambil seorang kekasih, Ini dari pihak Nabi kepada para sahabat. Dari pihak Nabi, dari arah Nabi kepada sahabat. Nabi tidak akan memiliki kecintaan yang sangat berlebihan karena itu sudah khusus antara Nabi dan Allah tabaraka wa taala. Tapi dari arah sahabat kepada Nabi, dari arah umat kepada Nabi, tidak masalah. Sahabat menjadikan Nabi itu orang yang paling puncak, orang yang paling dia cintai. Dan Rasulullah berhak untuk mendapatkan itu daripada umatnya. Rasulullah SAW berhak untuk mendapatkan itu dari umatnya. Maka dari arah umat kepada Nabi Muhammad boleh. Karena para sahabat ditemukan mereka mengatakan, Khalili, kekasihku. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khalili, sesungguhnya kekasihku Abul Qasim. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam da'ani fa ajabtuhu. Memanggilku dan aku penuhi panggilan beliau. Faqala atara Uhudan? Rasulullah berkata, apakah kau melihat Uhud? Fanadhartu ma alayya minasyams. Saya melihat ke Uhud sementara tidak ada matahari, tidak ada penghalang, tidak ada. Saya melihat Uhud sebenar-benar melihat. Wa ana adhunnu annahu yab'atuni fi hajatin lahu. Dan saya mengira Rasulullah akan mengutus saya untuk sebuah hajat. Itu yang saya kira pertama. Fakultu, saya berkata, arahu, saya melihat Uhud wahai Rasul. Faqal, Rasulullah berkata, ma yasurni anna limit lahu zahaban. Aku tidak bahagia seandainya ada untukku emas seperti besarnya gunung Uhud itu. Tidak bahagia. Seandainya ada, umfikuhu kullahu, aku akan infakkan seluruhnya. Di dalam riwayat sebelumnya, 3 hari. Tidak berlalu 3 hari, melainkan semuanya akan saya infakkan. Dari sini Abu Dzar memiliki pendapat, tidak boleh menyimpan harta lebih daripada 3 hari. Infakkan semuanya. Illa thalathata dinar, kecuali 3 dinar. Maksudnya 3 dinar untuk membayar hutang. Sebagaimana yang ada di dalam riwayat sebelumnya. Tsumma haula yajma'una ad-dunya. Abu Dzar tidak setuju. Saya melihat mereka mengumpulkan dunia. Maksud mengumpulkan dunia di sini mengumpulkan harta. Dan Abu Dzar merasa itu kekhilafan para sahabat ketika para sahabat radhiyallahu anhum membiarkan harta di rumah mereka lebih daripada 3 hari. Oleh karena itu Abu Dzar mengatakan haula yajma'una ad-dunya, mengumpulkan dunia. Mereka mengumpulkan dunia. La yaqiluna syai'an, mereka tidak paham apapun. Soal ini, ya. Soal ini, soal poin ini. Kemudian qala qultu, saya berkata kepada Abu Dzar, malaka wal ikhwatika min Quraisy? Ada apa engkau dan saudara-saudaramu daripada Quraisy? La ta'tarihim wa tusibu minhum? Engkau tidak pernah minta-minta kepada mereka soal harta? Kata Abu Dzar, aku tidak akan minta-minta. Demi Rabbmu, la as'aluhum an dunya, saya tidak pernah meminta apapun kepada mereka daripada dunia. Wala astaftihim an din, dan saya tidak akan meminta pendapat kepada mereka soal agama. Soal yang ini. Karena beliau telah menerimanya langsung dari Nabi Muhammad. Beliau tidak akan menerima dari orang lain. Karena beliau telah menerimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bertanya tentang mereka dalam masalah agama yang ini karena Abu Dzar telah mendapatkannya dari Nabi Muhammad hatta alhaqa billahi wa rasulih, sampai saya bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Kita pindah kepada bab yang kedua, bab berikutnya. Babul hasi ala nafaqati wa tabshiril munfiqi bil khalafi. Bab anjuran untuk berinfak. Bab anjuran untuk berinfak dan kabar gembira untuk orang yang berinfak dengan ganti. Dengan ganti. Maksudnya dengan ganti daripada infaknya. Hadis berasal dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an. Yablughu bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hadis ini kepada Nabi. Maksudnya menyampaikan hadis kepada Nabi. Abu Hurairah mengatakan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah SAW, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berkata Allah tabaraka wa ta'ala, telah berkata Allah tabaraka wa ta'ala, Dan Rasulullah di dalam hadis kalau berkata, Allah telah berkata tabaraka wa ta'ala, inilah yang disebut dengan hadis hadis qudsi. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Sebahagian orang, dan ini masyhur di lisan kaum muslimin, hadis qudsi adalah wahyu yang maknanya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya dari Nabi Muhammad. Lafaznya dari Nabi Muhammad. Dan Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari Allah dan lafaznya dari Allah. Ini sebagian definisi, dan ini yang masyhur. Definisi hadis qudsi adalah wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad maknanya saja, sementara lafaznya berasal dari Nabi Muhammad. Dan makna ini tidak benar. Dan definisi ini untuk hadis qudsi tidak sahih. Ketika Nabi Muhammad berkata, Allah berkata, akankah Nabi Muhammad mengatakan kata-kata yang bukan kata-kata Allah? Maka hadis ini tidak benar. Definisi yang benar tentang hadis qudsi adalah, hadis qudsi adalah firman-firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itulah hadis qudsi. Wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad secara makna dan lafaz, namun Rasulullah tidak menyuruh masukkan kalimat ini ke dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad menghafalnya dari malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya, Nabi Muhammad akan perintahkan letakkan perkataan Allah ini setelah ayat ini. Jadi susunan ayat Rasulullah yang mengaturnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan ijtihadnya para sahabat. Setelah ayat ini ayat apa? Setelah ayat ini ayat apa? Setelah ayat ini ayat apa? Itu bukan ijtihadnya para sahabat. Rasulullah yang menyuruh. Setelah datang ayat, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Letakkan ini setelah ayat ini. Ketika Rasulullah tidak menyuruh, wahyu yang turun kepada beliau masukkan ke dalam Al-Quran, itulah hadis qudsi. Itulah hadis qudsi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Telah berkata Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam, unfik alai, unfik, berinfaklah. Amar, perintah untuk berinfak. Kemudian datang jawabul amar, unfik alai, aku akan berinfak atasmu. Unfik alai, berinfaklah, aku akan berinfak juga kepadamu. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan melapangkan rezeki orang yang rajin berinfak. Allah tabaraka wa ta'ala akan melapangkan rezeki orang yang rajin berinfak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta tidak akan kurang karena sedekah. Tidak akan kurang harta itu karena sedekah. Jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan. Memang menurut perhitungan kita dia berkurang. Karena tadinya ada 500 ribu, diinfakkan 50 ribu, berkurang dia 50 ribu. Nabi Muhammad menjamin, mana kafat? Harta itu tidak akan kurang. Kenapa? Karena Allah akan mengganti. Karena Allah akan menggantinya dari jalan lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menggantinya minimal 10 kali, sampai 700 kali, sampai lebih banyak daripada itu. Ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di halal yang Allah ridhoi, bagaikan orang yang menanam satu butir menumbuhkan 7 tangkai, 7 tangkai menumbuhkan 100 butir, 1 tangkai menumbuhkan 100 butir, 1 yang ditanam 700 yang tumbuh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah akan melipat gandakan amal soleh seorang hamba 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda. Maka pendapat yang sahih, kelipatan tidak terbatas. Walaupun sebagian ulama mengatakan kelipatan maksimal 700. Tapi itu pendapat sebahagian, dan sebagian lain mengatakan kelipatan amal soleh tidak ada batasannya. Dan itu pendapat yang lebih sahih, insyaallah ta'ala. Jadi jangan khawatir berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, syaitan menggoda kita, takut fakir. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan mengancam kalian dengan kefakiran. Syaitan mengancam kalian dengan menggoda kalian, mengatakan kalian nanti akan fakir kalau rajin berinfak. Sementara Allah menjanjikan di balik infak akan terbuka pintu rezeki yang lain. Amfik, berinfaklah, umfik alaik. Aku akan berinfak kepada kalian. Belum pernah ada sejarah di permukaan bumi ini kita lihat, manusia di permukaan bumi yang pernah kita bertemu dengannya, orang itu miskin kenapa? Karena terlalu rajin berinfak. Enggak ada itu. Bahkan yang kita lihat, orang semakin rajin berinfak, rezekinya semakin luas. Pintu rezekinya semakin luas. Wallahu a'lam. Waqal, dan Rasulullah SAW berkata, ini perkataan Rasul lagi. Ini perkataan Rasul dan bukan perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah penuh. Sahha. Selalu memberi. La yughiduha syai'un. Al-layla wa nahar. Tidak akan ada yang mengurangi darinya apapun, sesuatu apapun tidak akan kurang dari apa yang dimiliki oleh Allah. Di tangan kanannya Allah sesuatu apapun. Allah memberi, selalu memberikan, al-layla wa nahar, siang dan malam. Siang dan malam. Kita baca riwayat berikutnya, riwayat setelahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qala li, Allah berkata kepadaku, Amfik, Amfik alaik. Di kitab saya Amfik alaik, dalam kitab lain sama diterangkan oleh riwayat yang lain, berarti amfik umfik alaik, berinfaklah maka saya akan berinfak kepadamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, waqala Rasulullah SAW, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah penuh dengan kenikmatan. La yaghiduha, tidak akan ada yang kurang darinya. Sahha'ul layli wan nahar, selalu memberi siang dan malam. Ara'aitum, tidakkah kalian melihat, ma anfaqa, apa yang telah Allah infakkan. Mul khalaqas sama'i wal ar, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, sesungguhnya tidak kurang apa yang ada di tangan kanannya. Qal, Rasulullah berkata, wa arsyuhu 'alal ma', dan arasy Allah di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-qab, wa yarfa'u wa yaqbid, dan di tangan Allah yang lainnya Allah mewafatkan, mengangkat dan menjatuhkan. Di dalam hadis ini ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Pertama, ketika Rasulullah SAW berkata yaminullah, tangan kanan Allah, Rasulullah mengatakan tangan kanan Allah, yaminullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan itu tidak mungkin main-main dan tidak mungkin mengkias-kias tanpa keterangan. Rasulullah mengatakan apa adanya. Maka kita mengimani seperti yang disampaikan Rasul kepada kita. Ketika Rasul mengatakan yaminullah, tangan kanan Allah, kita pun wajib meyakini tangan kanan Allah. Namun wajib sebagaimana yang diwajibkan oleh Al-Quran. Kita tidak boleh merasa bahwa tangan kanan Allah bagaikan tangan kanan kita, atau bagaikan tangan kanan makhluk, siapapun makhluknya. Tidak boleh, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi yakini, Nabi mengatakan tangan kanan Allah, kenapa kita harus ingkari? Jangan ingkari. Nabi mengatakan tangan kanan Allah, kita yakini tangan kanan Allah, jangan ingkari. Dan Imam Nawawi tergelincir pendapat beliau dalam masalah ini. Karena memang di dalam kehidupan beliau, akidah Asy'ariyah meluas luar biasa. Dan dari kecil Imam Nawawi terdidik dengan akidah Asy'ariyah di Mesir. Dan hingga saat ini, akidah yang menyeluruh di negeri Mesir adalah Asy'ariyah. Dan akidah Asy'ariyah menyatakan tangan kanan itu harus dirubah artinya, ditakwil. Maksudnya bukan tangan, karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Begitu keyakinan Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah meyakini tidak boleh diyakini itu, karena tidak mungkin sama dengan makhluk. Lalu apa artinya? Kata mereka, artinya adalah kudrah, kemampuan, kekuatan, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Dan ini batil. Akidah ini tidak benar. Nabi ketika mengatakan tangan kanan Allah, kalau memang maksudnya adalah kekuatan, kekuasaan, kenapa tidak Nabi katakan kekuasaan saja? Kenapa tidak Nabi katakan, kenapa Nabi mengatakan tangan? Dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menerangkan tangan Allah. Qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Berkata orang Yahudi, kedua tangan Allah terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu, dan mereka dilaknat dikarenakan apa yang mereka katakan. Salah itu, yang benar kedua tangan Allah terbentang berinfak apapun yang ia inginkan. Lihat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kedua tangannya terbentang. Bal yadahu, kedua tangannya terbentang. Ketika Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya, kenapa engkau tidak mau sujud? Apa yang membuatmu enggan sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Rasulullah berkata, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menciptakan, menulis Taurat dengan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menanam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Semua ini tidak boleh diartikan kekuatan dan kemampuan, karena tidak ada keutamaan bagi Nabi Adam ketika Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kalau dimaknakan tangan itu kekuatan dan kekuasaan, kita juga diciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan. Apa kemudian beda antara kita dengan Nabi Adam? Apa beda kita dengan Nabi Adam? Maka pendapat ini tidaklah sahih, tidaklah benar. Yang benar adalah yakini seperti itu ditambah dengan keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Imam An-Nawawi dan yang lainnya dari orang-orang ikhlas beragama, ketika ingin mentakwil makna tangan kepada kekuatan, mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Maka mereka mentakwil makna, takut menyamakan Allah dengan makhluk. Dan niat mereka saleh insyaallah. Tetapi jalan mereka tidak benar dalam masalah ini. Yang benar adalah tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah tentang Allah. Bersamaan dengan itu katakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar. Jadi kita wajib meyakini Allah mempunyai tangan, dan Allah memiliki tangan kanan. Wajib kita yakini itu. Tapi jangan sedikit pun samakan tangan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalimat yang sama belum tentu wujudnya sama. Kalimat yang sama belum tentu wujudnya sama. Kita punya tangan. Kera juga punya tangan. Antara tangan kita dengan tangan kera beda. Kita punya kaki. Jerapah punya kaki. Gajah punya kaki. Ayam punya kaki. Anjing punya kaki. Harimau punya kaki. Zebra punya kaki. Meja punya kaki. Lihat kata-katanya sama, kaki. Samakah semua kaki itu? Tidak sama. Jadi kata yang sama tidak menunjukkan bendanya sama. Oleh karena itu, ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, yakini. Tapi yakini tidak sama dengan tangan hamba. Tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Dan tidak ada yang tahu seperti apa tangan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bercerita. Rasulullah mengatakan Allah memiliki tangan. Rasulullah tidak menceritakan seperti apa tangan itu. Berarti pintu untuk mengetahui zat Allah tertutup. Karena pintu untuk mengetahui sesuatu ada tiga. Tanpa tiga pintu ini atau salah satu dari pintu ini, ilmu untuk mengetahui sesuatu tidak akan terbuka untuk selama-lamanya. Pertama, untuk mengetahui sesuatu kita langsung melihatnya. Kita bisa tahu sesuatu. Atau untuk mengetahui sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita melihat sesuatu yang sama dengannya. Yang sama, mirip. Sehingga dengan melihat yang mirip, kita bisa menggambarkan sesuatu yang belum kita lihat. Atau untuk mengetahui sesuatu, bentuk sesuatu, kita mendengarkan cerita dari orang jujur terpercaya yang pernah melihat. Dan ketiga pintu ini tertutup. Tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah sehingga bisa disamakan. Dan Rasulullah tidak pernah bercerita kepada kita seperti apa zat Allah. Maka pintu untuk mengetahui zat Allah tertutup habis. Allah berfirman dalam Al-Quran, La tudrikuhul absar. Tidak akan ada pandangan yang bisa melihat Allah. Oleh karena itu, Imam Malik bin Anas membuat sebuah kaidah yang masyhur. Kaidah yang masyhur yaitu tangan al-ma'na ma'lum. Makna tangan jelas. Tangan ya tangan. Enggak ada orang kita mengatakan tangan yang terbayang di kepala di otaknya kaki, perut, enggak ada. Makna tangan jelas. Ketika ditanya tentang tangan Allah itu seperti apa, kata Anas bin Malik, al-yadu ma'lum. Tangan itu maknanya jelas. Wal kaifu majhul. Dan bagaimana bentuk tangan itu majhul, tidak ada yang tahu. Tersembunyi. Tak ada yang tahu. Rasul pun tidak memberitahu kita. Tidak diketahui bagaimana bentuknya. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa adanya tangan Allah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana-bagaimananya tangan Allah bid'ah. Itu kaidah dibuat oleh Imam Malik. Dan Imam Malik sebenarnya bukanlah pendahulu, orang yang pertama. Tapi sebelum beliau ada ulama-ulama menyatakan hal seperti itu. Kalimat yang paling masyhur di kalangan para sahabat ketika ditanya tentang ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah seperti ini, tangan, kaki dan wajah dan semacamnya, kata para ulama, dinukilkan secara banyak oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Fatwa Hamawiyah dan kitab beliau At-Tadmuriyah, perkataan para sahabat, para tabi'in, Amir ruha kamajat. Fahami dia sebagaimana datangnya. Maksudnya adalah Allah ketika mengatakan tangan, pahami dia tangan. Soal bagaimanakah tangan itu tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang bisa melihat Allah, dan tidak ada berita dari orang yang terpercaya bagaimana tangan Allah. Maka pintu untuk mengetahui bagaimana tangan Allah tertutup habis di permukaan bumi. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan bisa mengetahui ilmu tentang Allah Tentang Allah maksudnya tentang zat Allah, tertutup. Namun Allah yang mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Akankah kita ingkari itu? Akankah kita buang? Enggak bisa saya yakini. Ada di dalam Al-Quran tangan Allah, wajah Allah, mata Allah. Lalu kita katakan, enggak, saya enggak bisa mau yakini ada tangan Allah, ada wajah Allah, ada mata Allah. Di dalam Al-Quran ada. Di dalam Al-Quran ada. Lalu kita katakan, enggak, saya enggak mau yakini ini. Siapa kita? Allah ingin mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, tangan Allah. Maka kedua tangan Allah terbentang. Allah mengatakan kedua tangan Allah. Akankah kita buang ayat ini? Hanya karena kita tidak mau mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Cara yang benar adalah imani tangan Allah itu ada, beserta iman kita tidak sama dengan makhluk apapun. Ini cara yang benar dalam masalah ini. Nabi mengatakan, kita lanjutkan hadis, yaminullahi mal'a. Tangan Allah itu penuh, penuh dengan kenikmatan. Tangan kanan Allah penuh dengan kenikmatan. Allah berinfak terus memberi siang dan malam. Siang dan malam Allah memberi dengan tangan kanannya, dan nikmat yang ada di sisinya tidak berkurang-kurang. Di dalam riwayat yang terakhir tadi, tidakkah kalian melihat apa yang telah Allah infakkan kepada hamba-hambanya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Begitu besar infak Allah kepada hamba-hambanya, yang ada di sisi Allah tidak kurang. Yang ada di sisi Allah tidak kurang. Padukan hadis ini dengan hadis lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis sahih, dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi shay'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, jin semuanya, manusia dari yang awal sampai yang terakhir, semuanya berkumpul di sebuah padang, sebuah lapangan, semuanya manusia dan jin semuanya kumpul, dari Nabi Adam manusia pertama sampai manusia paling mati yang paling akhir, dari jin yang pertama hidup sampai jin yang paling terakhir mati, semuanya berkumpul di suatu tempat, seluruhnya meminta kepada Allah permintaan. Masing-masing kita, jin dan manusia semuanya berkumpul di padang, sebuah tempat, seluruh meminta apapun yang dia inginkan dari Allah. Fa'ataitu kulla wahidatin mas'alata. Semuanya saya berikan, semua permintaan itu dikabulkan. Saya pengen emasnya sebesar gunung Uhud, dikabulkan. Saya ingin emas saya 5 kali lebih besar daripada gunung Uhud, dikabulkan. Saya ingin istana besar dari emas, dikabulkan. Apapun yang diminta, dikabulkan. Tidak akan mengurangi seluruh permintaan itu setelah diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan mengurangi apa-apa nikmat yang ada di sisi Allah, melainkan seperti jarum ketika dimasukkan ke laut dan diangkat, itulah dia permintaan seluruh makhluk. Ambil jarum, masukkan ke laut, angkat ke atas, berapa air yang tersisa di jarum itu? Perseluruh permintaan kalian tidak akan mengurangkan apa yang ada di sisiku, melainkan bagaikan jarum mengurangi air laut. Maksudnya jarum itu dimasukkan ke laut, diangkat, kan ada air sisanya kan? Itulah permintaan seluruh makhluk, jin dan manusia dari awal sampai akhir. Kurangkah namanya air laut kalau air laut itu diambil oleh jarum? Kurang atau tidak kurang? Tidak kurang. Laut tidak akan berkurang airnya gara-gara dimasukkan ke dalamnya jarum dan diangkat. Berapalah air yang bisa dibawa oleh jarum dari air laut? Maka di sini hadis ini gabungkan dengan hadis itu, keluarlah makna bahwa walaupun ada yang keluar, namun itu tidak ada arti sama sekali. Namun itu tidak ada arti sama sekali. Sebagaimana tidak ada artinya air laut yang dikurangkan oleh jarum. Itulah nikmat yang ada di sisi Allah, di tangan kanan Allah, penuh dengan nikmat. Dan Allah berinfak kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan Allah murkai sekalian. Allah berinfak terus kepada mereka siang dan malam, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ada di sisi Allah tidak berkurang-kurang. Sekaligus hadis yang tadi memberikan makna kepada kita, inilah dunia. Inilah dunia. Seluruh jin dan manusia berkumpul meminta seluruh yang dia inginkan, meminta seluruh yang dia khayalkan daripada kenikmatan. Segitu cuma. Dan yang sisanya Allah siapkan untuk akhirat. Oleh karena itu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Adi bin Hatim riwayat Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah nikmat di dunia apabila dibandingkan dengan nikmat yang ada di akhirat, di surga Allah. "Illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji." Kecuali bagaikan seseorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam laut lalu mengangkatnya, berapa air yang bisa dia bawa dari di satu jarinya dari laut, itulah dunia. Dan sisanya itulah akhirat. Maka alangkah ruginya orang-orang yang mau mengorbankan agamanya demi dunianya. Alangkah merugi dan celakanya orang-orang yang mengorbankan agamanya, rela agamanya hancur demi dia mendapatkan kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, mengatakan di dalam Al-Quran, orang-orang itu ada. Ula'ika alladzina ishtaraul hayata dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli dunia. Dengan apa mereka beli? Dengan akhirat. Ia jual agamanya, ia jual akhiratnya, ia nikmati dunia. Ia nikmati dunia, ia jual akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadis-hadis ini memberikan kekuatan kepada seorang muslim dan muslimah yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, insyaallah tidak akan tertipu dengan pesona dunia. Kalau memang kita berpegang teguh dengan hadis-hadis yang seperti ini, semoga Allah memberikan istiqamahan kita untuk tidak mengorbankan apapun dari agama kita demi dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wa arsyuhu 'alal ma'." Dan arasy Allah di atas air. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, dan ini perkataan sahabat yang hukumnya hukum rafa', perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan ilmu gaib. Jarak antara dunia, bumi ini dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Demikian juga dari langit pertama ke langit kedua, demikian juga ke langit ketiga, demikian juga ke langit keempat, demikian juga ke langit yang kelima, demikian juga kepada yang keenam sampai yang ketujuh. Demikian jaraknya. Masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh ada kursi, jaraknya 500 tahun perjalanan. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Kursi, itulah yang ada di dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Itu kursi adanya di atas langit yang ketujuh. Di atas kursi ada air, jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas kursi 500 tahun perjalanan ada air. Di atas air ada arasy. Dan Rabb kita di atas arasy. Allah yang kita ibadati di atas arasy. Nabi mengatakan wa arsyuhu 'alal ma'. Arasynya Allah di atas air. Kemudian tambahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini dengan hadis yang sahih. Nabi mengatakan, besarnya bumi ini apabila dibandingkan dengan besarnya langit, itu bagaikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Ambil uang 1000 perak, lemparkan di gurun pasir Sahara, itulah besarnya dunia, bumi, dibanding langit. Tidak ada apa-apanya. Besarnya langit dibanding kursi seperti itu pula. dan besarnya aras dibanding kursi, seperti itu pula bumi yang kecil, kerdil dalam gambaran hadis ini, semuanya belum kita tempuh, semuanya belum kita pelajari. Jangankan bumi semuanya, Pulau Sumatera aja belum kita tempuh semuanya. Jangankan Pulau Sumatera, Provinsi Riau belum kita tempuh semuanya. Jangankan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru belum kita injak semuanya, betul? Kerdil sekali, kecil sekali kita. Sedangkan bumi yang sangat besar menurut perhitungan kita ini ada bagaikan sebuah lempengan logam di padang pasir dibanding dengan langit. Langit dibanding kursi, seperti itu pula. Kursi dibanding aras, seperti itu pula. Dan bayangkan berapa kerdilnya kita. Bayangkan berapa halusnya kita. Kalau dilihat dengan mikroskop gak kelihatan. Saking kerdilnya, saking halusnya. Mau sombong kepada Allah mencipta langit dan bumi? Mau menentang hukum Allah dan Rasulnya? Mau Allah memerintahkan, mewajibkan kita ogah-ogahan? Allah melarang, malah itu yang kita jadikan kebiasaan dan kesenangan dan hobi dan talenta. La ilaha illallah. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Azab Allah berat dan nikmat Allah sangat luar biasa. Nabi mengatakan wa arsyu 'alal ma', dan arasnya Allah di atas air. Wa biyadihil ukhra al-qabdu wa yarfa'u wa yaqbid. Allah tadi mengatakan tangan kanannya ada kenikmatan, penuh dengan kenikmatan, berimpak siang dan malam. Dan di tangan yang lainnya, disitulah Allah mewafatkan. Disitulah Allah mengangkat dan menjatuhkan. Matinya mengangkat, memuliakan orang yang Allah ingin muliakan. Menjatuhkan adalah menjatuhkan, menghinakan orang yang Allah ingin hinakan. Di sini, hadis ini menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Betul? Sama dengan ayat. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Tidakkah engkau, tidak apa yang membuat engkau tidak mau sujud wahai iblis kepada makhluk, kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Sekali lagi, ketika Allah berbicara tentang zatnya, ketika Nabi berbicara tentang zat Allah, ada beberapa ayat dan beberapa hadis dan beberapa titik poin. Allah punya tangan, ada Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kaki, qadam, Allah punya betis. Ada lagi yang lain tolong sebutkan. Kalau ada yang lain tolong sebutkan. Allah punya jari jemari. Allah punya jari jemari. Allah berkata, "Ma inna qulubal ibad." Rasulullah berkata, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi ar-rahman." Sesungguhnya seluruh hati manusia ada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Jazakallah khair. Allah punya jemari dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain? Semua itu nasnya sahih. Sebahagian yang ada di dalam Al-Quran, sebahagiannya berasal dari riwayat hadis yang sahih. Dan orang yang memiliki akidah Asy'ariyah semuanya mentakwil itu. Mentakwil semuanya. Dan mereka tidak mau menerimanya. Karena mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Caranya bukan seperti itu. Yakini seperti yang Allah katakan. Yakini seperti yang Rasulullah katakan. Tambahkan makna. Yang makna itu ada di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Cukup. Yakini Allah punya tangan. Yakini Allah punya. Seperti yang disampaikan oleh Allah. Seperti yang dikatakan Rasulullah. Tambahkan keyakinan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Makhluk tidak ada yang sama dengan Allah. Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Makhluk sesuai dengan kekerdilannya. Dan kekecilannya. Dan kedoifannya. Bagaimanakah tangan makhluk? Ini dia seperti yang kita ketahui. Tangan saya seperti ini. Bagaimana tangan Allah? Tidak ada satupun yang tahu. Sampai Rasul pun tidak tahu. Dari mana buktinya? Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Tidak ada yang mata yang sampai kepada Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang bisa mengetahui Allah. Maksudnya zat Allah. Tidak ada yang sampai kepada Allah tabaraka wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya ketika hidup, "Ara'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Maksudnya ketika Mi'raj, ketika naik ke langit berbicara dengan Allah. Kata Rasulullah, nurun anna ara. Ada cahaya terang benderang. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Maka Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Oleh karena itu tidak ada yang tahu seperti apa zat Allah. Namun di akhirat kelak, di dalam surga, Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga. Ini keutamaan di akhirat. Di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah akan memperlihatkan itu dua kali dalam sehari. Satu di pagi hari, satu di sore hari. Dan apabila penduduk surga melihat Allah, melihat saja kepada Allah, mereka tidak pernah merasakan nikmat di surga yang lebih nikmat daripada itu. Inilah akidah Ahlussunnah dalam permasalahan ini. Dan soal harus ditakwil yang ada di dalam syarah Imam Nawawi ini, yang diangkat dari Imam Al-Maziri, bagi kita yang mempunyai kitab terjemahnya dicoret karena, atau diberikan garis catatan pinggir, ini adalah akidah Asy'ariyah yang tidak sahih, lalu tuliskan akidah yang benar di sana. Karena nas yang dibawakan oleh Imam Nawawi dari Imam Al-Maziri adalah akidahnya Asy'ariyah dan batil. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa baraka wa na'mal abdihi wa rasulihi Muhammad.